Dalam sepi ku terbayang wajahmu bermain di mataku. Lantas bercucuran air mata berlinangan di pipiku. Mengenangkan peristiwa di suatu masa kita berdua, bermesra dan saling meminta, namun perpisahan akhirnya. Betapa sedih, betapa pilu melihat kau berdua di situ, bersama duduk di atas takhta di hari persandinganmu. Burung-burung pun turut berkicau menyanyikan lagu indah. Sanak saudara sekalian yang ada semua turut gembira. Selamat ku ucapkan padamu, semoga kau bahagia dengan pilihanmu. Selamat ku pinta izin pergi dahulu, membawa selamat wahai pengantin baru, semoga bahagia ke anak cucu. Selamat tinggal oh sayangku, semoga gembira selalu. Betapa sedih, betapa pilu melihat kau berdua di situ, bersama duduk di atas tahta di hari persandinganmu. Selamat tinggal.